Waktu mencemburui aku, ku teraya menjamahku. Di mana perginya mimpiku? Mungkin di jemarimu. Kau menghidupkan semangatku, kau memberikan harapan, dan engkau rampas semula. Ku mencari jawaban di setiap persimpangan, impian yang ku simpan hanya padamu. Di mana perginya mimpiku? Mungkin di jemarimu. Kau menghidupkan semangatku, kau memberikan harapan, kau rampas semua.